ajmal fil yatin yatahalla bial alim. Ketahuilah bahwa ilmu itu satu barangnya, satu pakaian yang baik yang bisa digunakan oleh orang alim. Begitu. Jadi ilmu niku barang sing bagus sing dadi pengangguane wong. Jadi wong alim niku duwe ilmu niku duwe napa penganggu sing api. Ilmu niku nggarai api, nggarai menyebabkan orang itu tahu sampai diri. Kalau tidak punya ilmu, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena punya ilmu, lalu dia itu diketahui oleh orang banyak. Maksudnya begitu. Wawa adzal makna yaltafiu bilmun hattu fi kulli zamani. Ilmu itu satu barang yang besar yang bisa mengangkat kepada orang yang ada di bawah di dalam saben-saben zaman. Orang itu gak punya ilmu, tingkatannya biasanya rendah. Walaupun ibadahnya tekun, cuma gak bisa dapat pangkat. Tapi kalau orang itu mempunyai ilmu, apalagi orangnya baik, itu bisa mendapat kedudukan yang baik oleh panggonan sing api yang tentunya niki. Oleh panggonan sing api yang tentunya niki. Qolallahu ta'ala fi kitabihil aziz ya fa'ul ladina ya fa'il ladhi ya fa'il la'ul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darjat. Tuhan mengangkat, Allah mengangkat kepada orang yang beriman dari kamu sekalian, dan mereka yang diberi ilmu diangkat diberi darjat. Jadi wong ini boleh duit ilmu diangkat. Saat ini, sekarang ini kalau kita mempunyai pengetahuan umum, bisa pangkat, bisa menjadi menteri, bisa menjadi menteri luar negeri, bisa macam-macam pangkat itu bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan umum itu. Nah kalau kita ini menjadi ilmu apa? Ilmu agama, bisa menjadi mubalig, bisa menjadi kiai, bisa menjadi hakim agama, bisa menjadi kepala HUA. Walladzina utul ilma darajat, wong sing dikai ilmu. Al-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanatun. Katanya Mu'ad bin Jabal, ini sahabat, beliau menerangkan ya, ta'allamul ilma, kamu itu harus mencari ilmu, sebab mencari ilmu itu baik. Wong golek ilmu itu sae, ilmu nopo-nopo asal mboten dilarang Allah niku bagus. Wa talabuhu ibadatun, mencari ilmu, mengaji kesana kemari, mondok kesana mondok kesini, sekolah kesana sekolah kesini, itu namanya talabu ibadatun, dapat pahala. Jadi uang sing napa niku wong golek ilmu niku oleh napa ibadah, kaya ibadah dadi oleh ganjaran. Wa mudzakaratu tasbihun, musyawarah sak pancuan niku. Musyawarah ilmu sak pancuan niku minangka maca tasbih padha ambek wong maca subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallah pahalanya. Wal batu anggul kiatu, dan bahas ilmu yang sulit. Sebab ilmu itu tidak semuanya mudah. Ono sing angel, ono sing gampang. Lek tepat sing angel ki musyawarah, dibahas niku ganjaran ini podo kali wong orang, sama dengan orang yang kiat. Wabadu kul batu, memberi ilmu kepada kawan yang lain ya, itu kulbatun, kulbah, yaitu itu seperti orang Quran mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqatun. Mulang, ya, mengajar kepada orang yang tidak tahu kepada ilmu itu sedekah. Artinya oleh ganjaran. Sing temawon sing mulang, nggih. Sing mulang niku nggih oleh ganjaran, sing ngaji oleh ganjaran. Dapat pahala gitu. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu khudu majlis alimin majlis ilmin sini afdalu min salati alfin wa iyadati alfi mawdin wa syuhudi alfi janazatin. Hadir di dalam majlis ilmu iki koyo ngeten iki lho koyo ngeten iki niku luwih utama, lebih afdal, lebih utama dari sembahyang sholat seribu rakaat. Sampai sholat seribu rakaat itu pinten-pinten gitu. Tapi niki mek sak jam setengah jam. Dan niku ganjarane oleh seribu rakaat. Podo kali ganjarane wong sembahyang seribu rakaat. Wa iyadati alfi mawidin. Orang dan apa itu disamakan dengan orang yang meninju orang sakit seribu orang sakit dipadakan kali wong nyambangi wong lolo wong sewu nyambangi wong lolo sewu ini bukit-bukit dipaling-paling oleh luar kurang tenang wa syuhudi alfi janazatin dan disamakan dengan hadir menghadiri seribu jenazah. Jadi kita mengantarkan jenazah ke mana? Ke kuburan itu seribu itu sama mencari ilmu itu sama dengan seribu orang mengantarkan jenazah ke kuburan begitu. Fakilah ya Rasulullah wa min qira'atil Quran lajeng enten sahabat yang tanya sama Nabi. Tanyanya begini, wa min qira'atil Quran, lalu bagaimana? Bagaimana dengan membaca Quran? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wal yamfa'ul Quran illa bil ilmi. Quran itu kurang manfaat kalau kecuali kalau mengerti maknanya. Quran itu kurang manfaat kalau tidak ngerti maknanya. Jadi ngerti maknane, nggih enak mawon menene ngerti nggih. Maksud Quran itu wajib wong Islam. Quran itu wajibnya orang Islam. Bisa dimulku niku macam-macam sing dianu niku. Nggih. Enten rabi, enten wong rabi, wong pegatan, wong pepujuan, nggih. Macam-macam wong sedekah, wong sembahyang dan macam-macam. Ini di Quran itu. Jadi kalau kita ini mengetahui maknanya Quran, ya, ilmu itu tidak bisa tidak bisa manfaat kecuali kalau kita ini mengetahui Quran itu kurang manfaat kecuali kalau kita ini apa mengerti maknanya, ya, lek ngerti makna ini, lazim baru manfaat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu kamu sekalian. Wa'allimu, dan berikanlah ilmu itu. Ini dikankan belajar, dikankan ngedahkan. Jadi kalau sampai ini diperintah kiai-kiai ini ulama-ulama ini kewajiban ini mulang. Santri ini ngaji. Lek boten ngaji ini mulang. Lek boten mulang ini ngaji. Wa allimuhun nas, mulangno, kamu harus mulang atau memberi pelajaran kepada manusia. Wa qala Ka'bul Akbar radhiyallahu anhu, law anna tawaba majlisil ulama badal linnas lattakalu alaihi hatta yatruku kulladhi imaratin imaratahu wa kulladhi syukin syukahu. andai kata pahalanya majlis, taklim majlis ilmu itu kelihatan, ya diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, mereka itu akan perang satu sama lain, sehingga bisa meninggalkan, bangun apa saja ditinggalkan, dan pasalnya juga ditinggalkan. Tapi saking gede ini ganjaran ini, nopone kuau, nopo, wong ngaji, wong lang, jadi upomu tiga to'aten, nopo, di pasal itu wong, katutuk hape. Kok kita ganja, ganjaran ini. Wong sing bangun-bangun ditinggal, nopo, nopo, ketok, ketok nopo, ketok ganjaran ini kuau. Cuma, lek diketo'aten sakniki, upomo tiketo akan saniki tiket nusaiki tiket mundi bahasa nama kalian tengene lah. Jadi disanggupi bisu, ya. Jadi disanggupi oleh Allah bisu saya kasih. Kalau sekarang upomo satu ngaji tiket satu bintang dua tak bisa dulu. Wah uangnya lah ngaji rapi ya malia. Lelak ngaji kape sewu bintang. Tiket di bahasa lek dino. Oleh karena itu besok akan dikasih besok itu bukan sekarang. Paham ya? Wa yajibu 'alal aba tarbiyatu 'ala auladihim ila madrasah. Wajib kepada bapak. Jadi kalau kita ini sudah menjadi bapaknya orang, ya, wajib didik anak-anaknya itu dibawa ke madrasah. Madrasah itu sekolah maknanya. Kalau di Mekah itu madrasah itu ya sekolah itu. Kalau di sini madrasah itu sama sekolah. Kayak sijing, satu membuatkan satu membuatkan. Jadi kewajiban orang tua itu mendidik anak-anaknya diantarkan ke madrasah. Lalu apa? Liyaka alamu min sigolhir ma yahtaduna ilaihi minal wajibati dinyat wat dunyariyat, supaya anak-anak kita itu nanti belajar mulai kecil apa yang dibutuhkan dari kewajiban agama dan dunyawiyah. Maka saya anjurkan kita ini kalau mempunyai anak laki-laki pucat sekolah maupun disi sekolah no ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah. Sebab ibtidaiyah itu umumnya sama dengan sekolah rakyat, cuma ditambah agama, pelajaran sholat dan lain-lain. Ya, itu nanti kalau anak itu sudah keluar dari madrasah itu sudah lengkap ibadahnya, doa-doanya, fatihah-fatihahnya ya tepat, dan baca Quran sudah bisa, ya. Dan kalau kita membutuhkan anak itu supaya apa mau sekolah umum, mengikuti apa ujian untuk masuk SMP itu bisa, banyak itu setelah ibtidaiyah masuk SMP SLP mengikuti ujian. Jadi sudah nanti. Nah, jadi kita ini nanti kalau anak kita ini sudah keluar madrasah, meneruskan SMP SMA, kita sudah tidak repot mulang anak kita ini duane sembahyang. So kalau kita ini anak kita ini mulai kecil sekolah umum sampai SMA, itu kalau orang tuanya itu tidak mulang saben hari kepada anaknya duanya sembahyang, itu tidak bisa duanya. Itu sudah diterangkan, sudah diadakan penelitian bahwa anak sekolah SMA, ya, termasuk anak-anaknya orang Islam itu dari sekian banyak sekolah itu cuma 20% yang bisa baca Quran. Jadi kalau ada 100, cuma 20 yang bisa baca Al-Quran. Itu paling banyak. Hal lainnya juga tidak bisa. Aduannya semuanya juga begitu. Karena pelajaran agama di sekolah umum itu sedikit sekali, satu minggu cuma 2 jam. Walaupun bagaimanapun juga, kalau satu minggu itu 2 jam, ya tidak bisa sempurna. Saya bapak-bapak kita semua, ya anaknya itu sekolah kan gimana? Di sini banyak, di sekitar Opa ini banyak sekolah madrasah itu, dan maju-maju, ya. Agama nanti bisa, dunia ini bisa. Bahkan anak sekolah, kalau sekolah ya, ibtidaiyah, terus tsanawiyah, terus aliyah, itu masuk PG, apa? Ikip itu bisa. Masuk sekolah hukum dia bisa. Masuk, ada yang masuk sekolah ekonomi, bagian ekonomi, ya. Jadi masuk, terus masuk ekonomi, bagian ekonomi. Itu dikendalki anaknya teman saya, cuma sayang dia itu baru bekerja sudah meninggal ketabrak laut tuh, ya. Jadi kita jangan ragu-ragu, nanti kalau sekolah biaya toh tidak bisa masuk SMP, tidak bisa masuk minangkabau itu enggak bisa saja masuk, ya, asal anaknya betul-betul sekolah, ya. Jadi kewajiban kita selesai. Lepas sekolah ibtidaiyah, ini kewajiban kulo mulang tuan sembahyang, atae sedikit-sedikit itu sudah selesai. Ya. Nah kalau sampai aliyah, wah atae diulang, bapak minggu diulang, bapak sampai aliyah. Bapak aliyah itu sekolah pun SMA mungguan mau teman-teman. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu awladaku. Nabi bersabda, muliakanlah anak-anakmu itu. Jadi anak perintah agama kita ini kalau mempunyai anak harus kita muliakan, ya. Di sekolah ini namanya muliakan. Diberi uang, ya muliakan namanya. Diberikan pakaian dan lain-lain, ya, itu diperintah oleh agama. Oleh karena itu kita ini kalau menjadi orang yang cukup, ambil Gusti Allah Ta'ala tiga ikat di orang cukup, itu pun mesti medit tenangannya. Ini berkenaan sama medit ini kejapun agak cukup. Lah cukup anak itu tuh diperhatikan penjalu ini ku asal di dalam kemampuan bapaknya. Sebab lembutan DKI bahwa mali anak-anak lanang, kadang-kadang anak ini kumalin bunga agen tembong tuan ini kadang-kadang di dunia no mati. Dan benar-benar mau ku benci bapak ini mulanya lo dikira mati bapak ini lah nguyu-nguyu mau nah lalu bapak ini medit nih, oke? Tapi aja medit-medit nang buju ini barang ya aja medit nang buju ini kok dimedit, oke? Wahsinu ada baru dan berilah pelajaran mereka itu kepada adab niku toto kromo anak kulo sampean niki kulo keng dikengkel mempelajari aku nopo toto kromo lalu dipanggilannya bertenang kenali kejepuk di mata rasa kejepuk toto kromo niku di mata rasa lagi omah umumannya lah. Semua anggota gelem ni kan ini. Anak-anak kulon itu sing gede-gede, anak kulon dewi. Ini ku bosok kape. Tepak putu ni ki. Wangel pun tinggal bosok ni. Ini betul gelem bosok ni. Tapi anak kulon ini gampang, jadi kongkan gampang. Masih kalian muling-muling ni ku gelem. Saat ini ni kibuatan. Pendek di kongkan terus hilang tu. Ngapin sing putu ni jadi. Ngapin angel ni kan. Wa minal khata'il'an, setengah dari kekeliruan yang umum, tapi ini termasuk keliru wong ini. Annal aba yajtahidu nafi jamfil mal wa yuhmiluna tarbiyata awladihim fi masalihil a'mal hatta saru minal juhal. Setengah dari dari kekeliruan yang umum, sesungguhnya bapak itu sangat hati-hati kalau mencari uang. Lagu-lagu itu teman sama. Tapi wayu milu natal biasa ala awladi. Mereka itu apa? Ya, tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Pukul bapaknya ambil. Sehingga itu yang dikali itu. Wanai di pasal lebuli. Ini berkenal tak boleh. Fima sholdi ilahmal hatta sholu minal jidal. Sehingga anak-anak itu, anak-anaknya itu menjadi orang yang bodoh. Wah, pasal ini pilih setiap motel ini. Bapak ini sibuk ambil golek penuh, golek duit. Masih bisa ngasih, kasih golek mawon. Ibu ini yang unuh, golek duit. Anaknya dibus pasal anak guru ini. Lah akhirnya bertanya di nopo-nopo anak ini kenakal. Ibu sepanjang pun umum waktu ini. Ini kasih kata yang saya ini, itu kasih kata yang saya itu yang masih banyak. Saya pun awzalu ahmalin alai. Kalau begitu, lalu dosanya itu lalu menimpa kepada orang tuanya. Jadi dosanya itu besok mulai nanggung tuangnya lah anak ini ke sampai keliru. Ya saat ini nama kata mah anak ini orang tuanya mati kakek kekelopo anak ini jutang aku lu jupa waktu ini kata enten lah gue pinggir pulang di gue enten Masya Allah dulu anu ini gue kayak anu kayak enten betul enten nopo-nopo ini dia lu mau ya. Akhirnya anak ini menjeglek mau minggat buat mau ya mati sakal tapi orang tuanya wedo mati sakal lebu rumah sakit sampai telung pimpin di malas dino mati. Nah sekarang ini banyak begitu-itu karena orang tuanya itu tidak mengindahkan pendidikannya anak-anaknya hingga anaknya itu menjadi orang yang bodoh dan nakal. Dosanya baik pun di dunia atau di akhirat nanti menimpa kepada orang tuanya. Kenapa kok begitu? Lianna a'mal al-aulad maksubatun min jumlati amali. Karena perbuatannya anak-anak kita itu ya dihitung termasuk perbuatan orang tuanya. Jadi perbuatannya anak sing lanang itu dianggap perbuatan di kelakuannya wong tuane. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata muhajir in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yutaqarrubi aw waladin sholihin. Nabi bersabda, kalau anak Adam itu mati atau manusia itu mati, semua amalnya itu hilang sudah, putus kecuali tiga, sedekah, sedekah kepada masjid, sedekah penjariati seperti wakaf fakir, awalin jurnal tauhid atau ilmu yang diambil mumtaznya, ya awalatil sholihin yaqulahu atau anak yang soleh yang suka mendoakan kepada orang tua itu yang manfaat, lainnya ditinggalkan ya, lainnya ditinggalkan. Jadi kalau kita ini mempunyai anak yang soleh itu untuk mijak mau mendoakan. Cuma sekarang ini Masya Allah ya tak. Kuburan itu kalau Jumat itu tidak ada yang biar kuburan lho. Ada satu dua yang jauh-jauh ya pekali-pekali yang bian-bian anu-anu ini mati kasih iri ya anak yang saat ini pun betul-betul alis-alis dengan si jiru ini kalau mereka itu pun di kampung sampean yang dan setunggal ini ini uang tekun dan kuburan ini si gagal sekolah ini lho kan gak sih itu satu cuma lebih ini mesti dan kuburan satu cuma ya semua ini uangnya lho. Yang begitu itu sulit mempunyai anak mau ke kuburan itu untuk mendoakan kepada orang tua ya. Jadi saya ulangi, mudah-mudahan kita ini anak-anak kita ini menjadi orang yang baik, bisa mendoakan kita semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala muslimin. Allahumma sholli sultana wa sultana muslimin. Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah.